adalah bagian dari surat An-Naml. Dan juga disepakati bahwa basmalah ini tidak termasuk di dalam surat At-Taubah. Kemudian diperselisihkan oleh para ulama, apakah ucapan Bismillahirrahmanirrahim ini dalam setiap surat Al-Quran merupakan bagian dari surat Al-Quran tersebut atau hanya sebagai pembuka saja. Ya. Pendapat yang kuat, sebagaimana jelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwasannya ucapan Bismillahirrahmanirrahim ini hanya sebagai pembuka. Ya. Hanya sebagai pembuka setiap surat di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Ya, termasuk di dalam suratul Fatihah. Ya, pendapat yang kuat insyaAllah bahwasannya ucapan Bismillahirrahmanirrahim hanyalah sebagai pembuka, ya, bukan bagian dari surat Al-Fatihah dan bukan pula bagian dari surat-surat yang lainnya. Ya. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan di dalam tafsir beliau dalil bahwasannya ucapan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain, aku membagi salat, ya, salat di sini maksudnya surat Al-Fatihah, antara aku dengan hambaku itu dua bagian. Idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala, maka Allah mengatakan hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Ya, dan seterusnya. Ini hadis menunjukkan bahwasannya surat Al-Fatihah itu dimulai dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Kemudian dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan termasuk petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat-surat beliau atau perjanjian beliau dengan orang-orang kafir, itu dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Herakl, ya, penguasa Romawi waktu itu. Ya, dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibn Abdullah wa rasulih ila Herakl azimir Rum. Ya. Dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Herakl penguasa Rum. Ya. Juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam perjanjian Hudaybiyah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai penulis, ya, sebagai penulis perjanjian tersebut. Kata beliau, uktubi syarta bainana bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya, tulislah, ya, syarat-syarat atau perjanjian antara kami dengan bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu, kita melihat kitab-kitab para ulama, ya, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab yang lainnya, termasuk kitab yang akan kita kaji pada kesempatan hari ini, mereka mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan di sini ada satu hadis yang sering disebutkan oleh sebagian ulama yang menunjukkan tentang keharusan dan keutamaan memulai satu perkara besar atau perkara penting dengan ucapan bismillah yang berbunyi kullu amri dzibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Bahwasannya setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu terputus, ya, yakni terputus dari berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun hadis ini dhaif sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil, ya, dalam kitab beliau Irwa Al-Ghalil. Ya, hadis ini dhaif. Baik. Adapun makna basmalah, ucapan bismi adalah al-jar wal majrur, yakni huruf jar dan isim majrur yang berhubungan dengan sesuatu yang dihapus, ya, di mana telah menjadi kebiasaan dalam bahasa Arab, ya, terkadang ada yang dihapus karena telah dipahami maknanya, ya. Dan di sini yang dihapus adalah fi'lun mu'akhar munasibun lil maqam, ya. Sebuah fi'il yang diakhirkan yang sesuai dengan apa yang diinginkan pada kesempatan tersebut. Ya. Jadi misalkan kalau kita mau makan, kita ucapkan bismillah, kita tentu tidak perlu mengucapkan bismillah saya mau makan, ya. Tapi ucapan saya mau makan itu sudah tidak diucapkan, ya, atau dihapus, dan maksudnya adalah ingin makan, ya, dengan ucapan bismillah saya mau makan, ya, atau saya mau berjalan, atau saya mau keluar rumah, ya, dan seterusnya. Maka beliau memulai ucapan bismillah di sini tentunya ingin menuliskan, ya, atau menyusun sebuah kitab, ya, bismillahi aktub au usannif, ya, dengan nama Allah aku menulis atau aku menyusun sebuah kitab. Iya. Dan di sini ucapan bismillah didahulukan, ya, untuk tabarruk atau mencari keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk tabarruk yang disyariatkan, ya, mencari keberkahan yang disyariatkan yaitu dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, ya. Demikian pula didahulukannya ucapan bismillah, ya, sebelum ucapan aku memulai satu pekerjaan, itu di dalam bahasa Arab bermakna pembatasan atau ifadatul hasar, ya. Seperti ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Itu asalnya na'budu iyyaka wa nasta'inu bika. Iya. Atau nasta'inu iyyaka, ya. Tetapi didahulukan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu maknanya sebagai pembatasan, bahwasannya kita benar-benar hanya beribadah kepada Allah dan hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula ketika memulai sebuah kitab dengan ucapan bismillah aktub au usannif, maka benar-benar kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam melakukan perbuatan tersebut, ya. Adapun makna Allah, dia adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dinamakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Allah merupakan asal dari semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya sangat banyak, ya. Dan maknanya adalah al-ma'luh ayil ma'bud hubban wa ta'ziman, ya. Allah itu maknanya adalah al-ma'luh, zat yang disembah disertai dengan cinta dan pengagungan. Ini makna dari lafaz Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah itu artinya zat yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Iya. Nanti insyaallah akan datang penjelasan pada bab-bab yang akan datang tentang makna cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun makna Ar-Rahman adalah dzurrahmatil wasi'ah, ya, pemilik rahmat yang maha luas. Ini makna ar-Rahman, yaitu zat yang memiliki sifat rahmat, sifat kasih sayang yang teramat luas. Iya. Dan nama ar-Rahman adalah nama yang juga khusus bagi Allah, ya, sebagaimana nama Allah yang tidak boleh dinamakan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ar-Rahim maknanya adalah dzurrahmatil wasilah, pemilik rahmat yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Iya. Jadi ar-Rahman merupakan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, atau sifat dzatiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yakni zat yang memiliki sifat rahmat yang amat luas. Sedangkan ar-Rahim bermakna pemilik sifat fi'liyah, ya, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Iya. Dan nama ar-Rahim ini bukanlah nama yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi boleh, ya, dinamakan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dalam mensifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, beliau adalah Raufur Rahim, ya, orang yang lembut dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa Ar-Rahim bukan nama yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka dua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, menunjukkan adanya sifat rahmat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sifat rahmat yang sangat luas dan senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'ala Allahu rahmata 100 juz'in." Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan rahmat itu sebanyak 100 bagian. "Fa amsaka 'indahu 99." Dan dari 100 bagian tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menahan sebanyak 99 bagian. "Wa anzala fil ardi juz'an wahidan." Dan yang Allah turunkan ke dunia ini hanya satu bagian. "Famin dhalika juz'i tatarahamul khala'ik hatta tarfa'ad dabatu hafiraha an waladiyah khasyata an tusibahu." Ya. Dari satu bagian rahmat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengannya seluruh makhluk itu berkasih sayang, ya, dibagi-bagi kepada seluruh makhluk sifat rahmat tersebut, ya, sampai-sampai seekor hewan itu mengangkat kakinya karena khawatir akan tertimpa kepada anaknya yang masih kecil. Iya. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau satu bagian saja, ya, sudah sangat besar, ya, dibagi-bagi oleh seluruh makhluk, ya, yang ada di muka bumi ini, bagaimana lagi dengan 99 bagian yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Iya. Juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma qadallahu al-khalaqa kataba fi kitabihi fa huwa 'indahu fawqa al-'arsy inna rahmati ghalabat ghadabi." Ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk, maka Allah menulis di dalam sebuah kitab yang ada di sisinya di atas arsy, "Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku, ya, mengalahkan kemarahanku, Ya, ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat layak Allah Subhanahu wa taala bersifat dan memiliki nama yang mulia, yaitu nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat yang amat luas. Iya. Jadi inilah muqaddimah ya, dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim yang beliau tulis untuk memulai kitab beliau. Iya. Kemudian berkata al-muallif rahimahullahu taala, Kitabut Tauhid. Kitab Tauhid, kitab itu maknanya adalah maktub, ya, sesuatu yang dituliskan. Iya. Atau makna bahasanya adalah jama'ah, artinya mengumpulkan. Ya. Yakni yang dimaksud di sini adalah kumpulan tulisan-tulisan di dalam sebuah buku. Iya. Adapun yang dimaksud dengan tauhid, tauhid itu secara bahasa berasal dari wahada syai' idza ja'alahu wahidan, ya. Maksudnya adalah menjadikan sesuatu itu satu. Wahada yuwahidu tauhidan. Jadi tauhid itu merupakan isim masdar dari wahada yuwahidu, yang artinya adalah ja'ala syai' wahidan, ya. Menjadikan segala sesuatu itu satu, ya, menjadi satu. Adapun di dalam istilah syar'i, yang dimaksud dengan tauhid adalah ifradullah taala bima yahtassu bihi min ar-rububiyyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat. Ya. Tauhid di dalam istilah syar'i adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat. Dalam tiga perkara. Rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat. Ya, nanti akan datang penjelasannya insyaAllah tentang makna rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat. Ya. Jadi tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipersekutukan dalam hal-hal yang merupakan kekhususan baginya. Ini penting sekali untuk diingat definisi ini. Karena itu bermakna kalau seseorang tidak mengesakan Allah atau menyekutukan Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, maka itu berarti dia telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah itu ada tiga. Rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat. Maka para ulama kita membagi tauhid itu menjadi tiga bentuk. Ya. Yang pertama tauhidur rububiyah, yang kedua tauhidul uluhiyah, dan yang ketiga tauhidul asma' wa sifat. Iya. Dan ketiga bentuk tauhid ini terkumpul di dalam satu ayat, disebutkan di dalam surat Maryam ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah Rabb langit dan bumi. Ya. Allah adalah Rabb langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Ini tauhidur rububiyah. Fa'budhu wastabir ibadatihi. Maka beribadahlah kepadanya dan bersabarlah di dalam beribadah kepadanya. Ini tauhid al-uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyah. Ya, tidak ada yang sama dengan atau yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhidul asma' was sifat. Iya. Adapun rinciannya, yang dimaksud dengan tauhidur rububiyah adalah ifradullah taala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Tauhid rububiyah itu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Yakni kita meyakini bahwasannya yang menciptakan makhluk hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan selain Allah adalah makhluk, dan menciptakan seluruh makhluk tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membantu Allah, tidak ada yang bersama Allah, tidak ada yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan makhluknya. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dan memerintah. Ya. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard? Apakah ada pencipta lain selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Iya, tentunya tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula yang menguasai. Kita meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam ini. Iya. Dan seluruh isinya. Barang siapa yang meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam ini, maka berarti dia telah menyekutukan Allah dalam hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walillahi mulkus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya milik Allah penguasaan langit dan bumi. Demikian pula pengaturan alam ini dan pengaturan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini hanyalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini. Iya. Mengatur kehidupan dan kematian, mengatur rezeki manusia, mengatur waktu, mengatur peredaran siang dan malam, ya, bulan dan bintang, dan semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Barang siapa yang meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusan-urusan di muka bumi ini, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini makna tauhidur rububiyah. Adapun yang dimaksud dengan tauhidul uluhiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, yaitu kita meyakini bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Inilah perbedaan kaum muslimin, perbedaan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tauhidnya orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dahulu. Karena hakikatnya orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dulu juga meyakini Allah sebagai pencipta, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Ya, sebagaimana firman Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Apabila engkau tanyakan, siapa yang menciptakan kami? Siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan orang-orang musyrik dahulu. Tetapi keyakinan tersebut tidak cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Kenapa? Karena mereka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka berdoa kepada berhala, mereka mengharapkan keberkahan kepada pohon-pohon, ya, dan berbagai macam bentuk ibadah mereka persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan inilah makna kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan, ya. Kalimat la ilaha illallah itu terdapat dua rukun, ya. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, yang terdapat dalam ucapan la ilaha, yaitu penafikan, ya. Apa yang dinafikan? Seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa dinafikan? Yaitu menganggap salah, menganggap batil semua bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ucapan la ilaha illallah dimulai dengan penafikan, ya. yaitu menganggap salah semua bentuk sesembahan selain Allah, baru kemudian illallah ya, ditetapkan. Ya, rukun yang kedua yaitu illallah, penetapan maksudnya adalah mengimani hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang boleh untuk disembah. Ini makna kalimat la ilaha illallah. Oleh karenanya, apabila seorang dalam hatinya dia berkeyakinan bahwasannya ada selain Allah yang boleh untuk disembah, meskipun sehari-harinya kita lihat dia melakukan sholat, melakukan puasa, berzakat, tapi dalam keyakinannya, di dalam hatinya, dia menganggap tidak masalah orang beribadah kepada selain Allah. Itu kan hak mereka, katanya. Iya. Jadi, dia menganggap tidak salah. Iya. Atau sah-sah saja apabila seorang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, yang seperti ini, belumlah dianggap sebagai seorang muslim. Mengapa? Karena dia belum merealisasikan kalimat la ilaha illallah atau syahadatu an la ilaha illallah yang merupakan pintu untuk masuk ke dalam Islam. Iya. Jadi maksud dengan tauhidul uluhiyah adalah mengesakan Allah di dalam ibadah, yaitu berkeyakinan bahwasannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang boleh untuk disembah. Dan semua peribadatan kepada selain Allah adalah salah atau batil. Ya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Yang demikian itu, Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan yang hak, adapun yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Iya. Kemudian, yang masuk dengan tauhidul asma' wa sifat adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam nama-nama dan sifatnya. Dan ini mencakup dua perkara. Yang pertama al-itsbat atau menetapkan atau mengimani bahwasannya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran dan juga yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah beliau adalah merupakan nama-nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Tidak boleh kita ingkari. Ya. Bahwasannya, nama-nama yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran, dan juga sunnah Rasulullah SAW, kita harus imani bahwa itu adalah nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh kita datangkan satu nama atau satu sifat bagi Allah yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara yang pertama yang berhubungan dengan tauhidul asma' was sifat. Yang kedua, menafikan adanya penyerupaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Jadi kita meyakini nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha penyayang, Al-Alim, yang maha berilmu, kemudian As-Sami'ul Basir, yang maha mendengarkan dan maha melihat. Iya. Kita yakini bahwasannya sifat penyayangnya Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sifat ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, maha melihatnya Allah dan mendengarnya Allah, itu tidak sama sedikit pun dengan makhluk, ya, dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk, meskipun dari sisi nama mungkin sama. Dari sisi nama mungkin sama. Iya. Allah memiliki sifat rahmat, kasih sayang, makhluk juga memiliki sifat rahmat. Makhluk juga memiliki ilmu. Makhluk juga mampu melihat dan mendengarkan. Tetapi tidak sama antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat makhluk, meskipun sama dari sisi namanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menafikan hal tersebut sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengarkan lagi maha melihat. Iya. Ini yang dimaksud dengan tauhidul asma wa sifat. Iya. Inilah jemaah sekalian pembagian tauhid yang disebutkan para ulama kita, yaitu tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah dan tauhidul asma wa sifat. Ini sebagai pengantar dan penjelasan secara global. Adapun perinciannya insyaallah dari seluruh bentuk tauhid ini akan datang pada bab-bab yang ada di dalam kitab tauhid ini. Iya. Dan kitab tauhid ini adalah kitab yang sangat penting, ya. Menunjukkan pentingnya kitab ini, para ulama besar, ya, telah mensyarah kitab ini atau menjelaskan kitab ini, ya. Ya, di antaranya ada syarah Fathul Majid, ya. Ada kitab Fathul Majid, syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, ya. Dan juga ada kitab Taisirul Azizil Hamid, ya, yang ditulis oleh Syekh Sulaiman, ya. Sulaiman bin Abdullah rahimahullah ta'ala, ya. Juga ada kitab Al-Qawlul Mufid ala Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya. Juga ada kitab Al-Qawlus Sadid fi Maqasid Tauhid yang ditulis oleh guru Syekh, guru beliau, yaitu gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, penulis kitab Taisirul Karimi Rahman, ya, fi tafsir Kalamil Mannan, ya. Juga ada kitab At-Tamhid li Syarhi Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh, ya. Juga ada kitab I'anatul Mustafid, ya, li Syarhi Kitab At-Tauhid dan Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, ya. Dua kitab ini yang saya sebutkan terakhir ini ditulis oleh Syekh Salih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ya. Kitab-kitab ini menunjukkan perhatian yang besar dari para ulama, ya, kaum muslimin dari zaman ke zaman, yang menunjukkan pentingnya kitab tauhid ini karena di dalamnya terkandung kewajiban yang paling besar, ya. Kewajiban yang paling pertama yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan pagi hari ini sebagai pengantar kitab tauhid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk menjelaskan seluruh bab yang ada dalam kitab ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada beberapa pertanyaan yang masuk via SMS. Pertanyaan yang pertama, apakah ada tuntutannya atau tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana bayi dalam rahim 4 bulan, 7 bulan kemudian membuat satu acara atau hajatan, ya, dengan membaca Al-Qur'an bersama-sama? Dan juga orang yang meninggal di hari yang ke-1, ke-3, ke-7, dan ke-40 hari, ya, itu juga dibuat hajatan atau syukuran, ya, atau selamatan. Maka kami katakan hal ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan tentang syukuran atau hajatan dan membaca Al-Quran secara bersama-sama ketika bayi berumur 4 bulan di dalam rahim, 7 bulan dan seterusnya. Demikian pula ketika meninggal seorang dari keluarga kita pada hari ke-1, ke-3, ke-7, 40 dan seterusnya. Itu tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, kata sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Kunna na'uddu